Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan tentang satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, yaitu menjauhi ahlil bidah, menghajarnya, tidak duduk dan bergaul bersama dengan mereka. Tadi sudah kita sampaikan fasal-fasal yang ada di bawah pembahasan ini. Yang terakhir fasal tentang penyebutan alasan mengapa para salaf memberikan semacam peringatan yang keras dari bahayanya bergaul dengan ahlul bidah. Kemudian disinggung tentang contoh-contoh kejadian nyata akibat buruk dari duduk bergaul bersama dengan ahlul bid'ah. Berikutnya masih dalam pembahasan yang sama, fasal yang baru, faslun bayyana al-alamatu rabi'us sunnah المدخل حفظه الله تعالى بأن إحسان الظن بأهل البدع والثقة بهم هو الذي يجر إلى مجالستهم. Di fasal ini Al-Allamah Al-Syeikh Rabi Al-Madkhali حفظه الله تعالى akan menjelaskan bahwa husnul dhon kepada ahlul bid'ah dan percaya kepada mereka adalah sesuatu yang akan mendorong seseorang untuk kemudian bergaul, berteman dengan mereka. Walidha, oleh karena itu, fal wajibu ala ahli sunnah isa'atu dhanni bihim. Yang wajib bagi seorang ahlus sunnah adalah berburuk sangka kepada mereka. Kenapa? Lima indahum minat tuham. Karena mereka sebagai pihak tertuduh. Wasyubah. Dan pada mereka ada syubhat. Kerancuan. Wal inhirafat. Ada penyimpangan-penyimpangan. Wadzalalat, ada kesesatan-kesesatan. Wattalbisa, dan pengkaburan-pengkaburan. Ya. Ini alasan kuat mengapa kita sebagai ahlus sunnah harus su'udzon kepada mereka. Karena dalam diri mereka ahlul bid'ah ada banyak syubhat, penyimpangan, kejahatan, makar yang bisa membahayakan dan mempengaruhi agama kita. Qala hafizahullahu ta'ala, beliau hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi mengatakan, min huna yajibu al-hadharu minhum ghayat al-hadhar. Dari sini wajib untuk selalu waspada dari mereka dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Wa ma hum fihi minasyubuhat wattakhabbutat wal inhirafat. Dan waspada pada apa-apa yang ada di diri mereka, seperti waspada dari syubhat-syubhatnya, dari kekacauan-kekacauan berfikirnya, dari penyimpangan-penyimpangan. Wahum yuriduna su'a liman yathiqu fihim. Mereka ahli bid'ah itu ingin menebar kejelekan kepada siapa saja yang percaya kepada mereka. Waliman yujalisuhum wa yukhalituhum, dan kepada siapa saja yang bergaul, bercampur baur dengan mereka. Walihadza tarahum yaslukuna syattal masalik li saddi ahli al-haq. Oleh karena itu, kamu lihat bagaimana mereka itu menempuh dan melakukan berbagai macam cara untuk menghadang ahlul haq. Ya. Wala siyama asy-syabab an manhajillahil haq, apalagi terhadap para pemuda. Mereka ingin menghadang para pemuda dari manhaj Allah yang benar. Ya. Maka tidak ada kata lain, sikap yang benar dari kita sebagai ahlus sunnah kepada ahlul bid'ah adalah mengedepankan su'udzon. Mengedepankan apa? Su'udzon. Dan tidak memberikan kepercayaan kepada mereka sama sekali. Ya. Bagaimana bisa kita berhusnudzon kepada orang yang memiliki makar jahat untuk mencelakakan kita? Bagaimana bisa kita harus atau kita perlu memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang justru sebenarnya ingin berbuat jahat kepada kita? Ya. Jadi harus tertanam dalam mindset kita bahwa ahli bid'ah siapapun itu, dimanapun berada, pasti mereka menginginkan terjadinya kesesatan, terjadinya penyimpangan. Kalau bisa, semua umat Islam itu sama seperti mereka. Ini mindset yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Jangan pernah ada kata percaya kepada mereka. Jangan pernah ada kata husnudzon. Kita harus berbaik sangka. Kita kan tidak tahu niat yang ada dalam dadanya. Tidak ada istilah seperti itu. Ya. Ini hukum asal sikap yang benar terhadap ahlul bid'ah. Ar-Rasul alaihi salam tala hadihil ayata. Rasul alaihi salatu wassalam dulu membaca ayat ini. Ayat yang sudah tidak asing lagi. Ayat yang ketujuh dari surat Ali Imran. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab. Di antara isi daripada Al-Kitab itu ada ayat-ayat yang muhkam yang merupakan induk dari kitab tersebut, dan ada juga ayat-ayat lainnya yang mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Menyikapi hal itu, orang-orang yang ada dalam hatinya penyimpangan, ya, lihat di sini kalimat الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, orang-orang yang ada dalam hatinya penyimpangan, kesesatan, ahli bid'ah. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, yang akan mereka ikuti hanyalah ayat-ayat yang mutasyabihnya. Ibtigha al-fitnah, tujuannya untuk menciptakan terjadinya kekacauan dalam agama alias fitnah. Wabtigha at-ta'wili, dan ingin memelintir dalil-dalil. Ingin memelintir, ingin mentakwil dalil-dalil yang jelas yang ada dalam kitabullah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sementara Tidak ada yang mengetahui tafsirannya secara detail dari ayat-ayat Allah itu kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam keilmuannya. Ya. Nah, itu kalau dibaca wawunya sebagai wawu ataf. Ada juga yang berhenti sampai di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kemudian mulai lagi warasikhuna fil ilmi. Adapun orang-orang yang kokoh kuat keilmuannya, istiqomah berpegang teguh di atas kebenaran, ahlul haq, ahlus sunnah, yaquluna, mereka akan mengatakan amanna bihi, kami beriman kepada seluruh ayat-ayat yang ada dalam kitabullah, baik yang muhkamnya maupun yang mutasyabihnya. Lihat perbedaan sikap antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Diurai sedemikian rupa dengan jelas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, Allah terangkan bahwa dalam kitab Al-Quran ini ada ayat mutasyabih, ada ayat muhkam. Sikap ahli bid'ah bagaimana? Sikap ahli bid'ah mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihnya. Kok bisa begitu? Ada tujuan mereka. Apa tujuannya? Tujuannya menghendaki kekacauan dalam agama ini. Berarti mereka itu orang-orang yang memang punya niatan merusak agama. Maka pantas kalau mereka itu kita suuzoni. Paham? Pantas. Bagaimana bisa kita husnudun kepada orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang memang ingin merusak agama. Nah, jadi pantas untuk kita suudzon kepada mereka, berburuk sangka kepada mereka. Sekalipun ada di antara mereka yang membaca Al-Quran, menyampaikan hadis Rasul, tetap kalau mereka sebagai ahli bid'ah kita harus suudzon, berburuk sangka. Apa maksudnya ini? Dia baca ayat ini. Apa maksudnya ini? Dia baca hadis ini. Jangan terpedaya ketika ahli bid'ah membaca Quran, ahli bid'ah membaca hadis. Jangan. Makanya dulu Ayyub As-Sikhtiyani, ketika ada seorang ahli bid'ah yang menawarkan diri untuk membaca ayat, membaca hadis di hadapannya, kata Ayyub apa? La wala nisba kalimah. Enggak perlu. Setengahnya pun enggak perlu. Gitu. Ini sikap yang benar. Bukan sombong. Bukan soal suci, tidak. Tapi tahu kalau ahli bid'ah itu punya tujuan yang jelek. Ibtigha al-fitnah, selalu menghendaki terjadinya kekacauan. Wabtigha at-ta'wili, dan ingin memelintir ayat-ayat Allah. Ingin menafsirkan ayat-ayat Allah dengan tafsiran yang mereka kehendaki. Sementara kata Allah, enggak ada yang mengetahui ta'wilnya, enggak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah. Ada yang mengatakan dan orang-orang yang berilmu. Ada juga kemudian yang mengatakan bahwa orang-orang yang berilmu sikapnya, nah di sini nampak perbedaannya. Kalau tadi itu sikap ahli bidah, kalau sikap ahli sunnah apa? Yaqulun amanna bihi. Mereka mengatakan kami beriman kepada isi Alkitab secara keseluruhannya. Kulun min indi rabbina, karena semua pada dasarnya datang dari sisi Rabb kami. Inilah jalan yang selamat. Ya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Enggak ada yang mengingat soal ini illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berpikir. Ya. Enggak ada yang bisa mengambil kesimpulan yang jelas. Enggak ada yang bisa memahami dengan pemahaman yang baik soal ini kecuali ulul albab, orang-orang yang berakal. Menggunakan akalnya dengan baik. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini, lamma talaha qala, beliau berkata, fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdaruhum. Lihat, kalau kalian di mana saja melihat ada orang yang kecenderungannya itu mengikuti ayat-ayat mutasyabih, Ada orang-orang yang kecenderungannya itu memelintir dalil-dalil. Ada orang yang kecenderungannya ingin merusak agama. Faulaika, maka merekalah orang-orang yang Allah sebutkan di ayat ini. Oleh karena itu, waspadalah kalian dari mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengedepankan husnudzon loh, iya kan? Rasul alaihi salatu wasallam langsung mengatakan, di mana saja kamu melihat ada orang-orang yang memang punya kecenderungan kepada ayat-ayat yang mutasyabih, maka mereka itulah ya, yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi, yang ada penyakit penyimpangan dalam hatinya. Maka waspadalah. Ya. Nabi tidak mengatakan, kalau kalian melihat orang-orang yang ada kecenderungan mengikuti ayat-ayat mutasyabih, maka periksa terlebih dahulu, husnudzon terlebih dahulu. Jangan divonis dulu. Nabi enggak mengatakan seperti itu loh. Yang dikatakan oleh Nabi apa? Mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an langsung. Ya, dinyatakan seperti itu. Jadi, ini satu bukti, satu dalil yang kuat bahwa enggak boleh ya, husnudzon kepada ahlul bidah. Hukum asalnya mereka itu pantas untuk disuuzoni, ya, kita suuzon kepadanya. Nah. Fahaulai ahlul ahwa'i wa ahlul zayg humul ladzina yattatabba'una al-mutasyabihat. Maka mereka ahlul ahwa, ahlul zayg, orang-orang yang menyimpang adalah orang-orang yang selalu mengikuti mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabih, perkara-perkara yang rancu, sukanya memutarbalikan fakta, ya, selalu berubah-rubah pembicaraannya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqsud anna ahla zaig alladziina yattabi'uunal mutasyabih humul ladziina yajibu an yuhadzirahumun nas. Wa ala hadhihi syakilati ahlul bid'ah fi kulli zamanin wa makan. Maksud Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin menyampaikan kepada kita bahwa ahlul zaig, orang-orang yang menyimpang, adalah orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Maka merekalah orang-orang yang wajib untuk kita peringatkan akan bahayanya di hadapan manusia. Ya. Wa ala hadhihi syakilah, dan seperti inilah model ahlul bid'ah fi kulli zaman wa makan, di setiap zaman dan tempat, enggak berbeda, same-same, sama-sama. Ya. Enggak beda. Karakter modelnya seperti itu, mengikuti mutasyabih. Ya. Tujuannya ingin membuat kekacauan dan supaya bisa memelintir ya ayat-ayat Allah, supaya bisa membuat tafsiran-tafsiran yang tidak benar ya, tafsiran-tafsiran yang batil. Nah, qala fa ihsanuz zann bi ahli al-inhirafati wa ahli al-bida'i wa dhalalat mukhalifun limanhajillahi tabaraka wa ta'ala fala budda min al-hadari minhum. Maka kesimpulannya, kata Syekh, berhusnudzon kepada orang-orang yang menyimpang, ahlil bidah, orang-orang yang sesat, itu menyelisihi manhaj Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang diselisihi manhaj Allah, metodologi, pemahaman yang benar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam kitabnya. Falabudda minal hadari minhum, maka sudah menjadi sebuah keharusan untuk waspada, berhati-hati dari mereka. Dan tadi di awal sudah disampaikan bahwa salah satu faktor yang membuat seseorang mendekat, bergaul dengan ahli bidah adalah karena ada rasa percaya kepada ahli bidah tersebut dan husnudzon kepadanya. Ya, ini yang harus kita waspadai. Hindari memberikan kepercayaan, hindari berhusnudzon, karena kalau tidak maka kita akan berdekatan dengannya. Ya. Walihada qala Rasul alaihi salatu wassalam, maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karenanya beliau mengatakan, fa idza raaitum man yattabi'ul mutasyabih fa ulaika alladziina la'anallahu fahdharuhum. Kalau kalian melihat ada orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih, maka itulah orang-orang yang Allah laknat. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka. Nah, qala ma qala ahsinu bihim adh-dhanna, kata Syekh Rabi, Nabi enggak pernah mengatakan berhusnudzonlah kepada mereka. Kama yaqulu al-an katsirun min ahli al-ahwa, sebagaimana yang diucapkan sekarang ini oleh banyak dari kalangan ahlul ahwa, antum tatakallamuna anin nawaya, kalian ini berani berbicara soal niat, antum tatakallamuna anil maqasid, ya, kalian ini membicarakan tujuan-tujuan yang tersimpan dalam hati seseorang. Nah, artinya mereka ahlul ahwa ini ingin, ya, mengatakan cobalah berhusnuzon kepada ahlul bid'ah. Walaupun mereka dicap sebagai ahli bid'ah, tapi cobalah husnuzon kepada mereka. Kita kan gak tahu niat apa mereka. Apa niat mereka. Ya. Bisa jadi ahli bid'ah memang ketika membaca Al-Quran, ketika menyampaikan hadis, itu benar niatnya. Tapi tetap, itu tidak bisa menjadi alasan untuk kita percaya. Paham? Soal niat memang kita gak tahu. Ya, soal tujuan dan maksudnya memang kita gak tahu. Tapi, walau bagaimanapun, kita harus tetap su'udzon. Kalau soal niat, biarlah Allah yang menilai, biarlah Allah yang mengetahuinya. Ya, kita gak boleh husnudzon. Nah, misalnya kita tahu ada ahli bid'ah yang ingin menawarkan sumbangan, ya, ada niat baik kan. Nah, jelas menawarkan sumbangan. Kemudian kita sebagai ahlu sunnah punya prinsip, ini mereka ngasih sumbangannya ada apa? Apa maksud dan tujuan mereka ini? Prinsip yang diajarkan oleh ahlu sunnah adalah tolak. Ya. Jangan sekali-kali berhusnudzon. Ya. Tolak. Gak boleh berhusnudzon. Sekalipun kita tidak tahu tentang apa maksudnya, tentang niatnya, tetap kita gak boleh berhusnudzon. Ya. Jangan sampai terpengaruh dengan perkataan-perkataan orang lain. Siapa tahu niatnya baik. Siapa tahu tujuannya baik. Kalau kalian tolak, berarti kalian ini termasuk orang-orang yang sok tahu tentang niat dan tujuan orang. Ya. Padahal ini dua perkara yang berbeda. Makanya Syekh mengatakan di sini bahwa ingat, Nabi itu enggak pernah memberikan kepercayaan dan enggak pernah husnudzon kepada mereka ahlul bid'ah. Ya. Nabi dengan tegas mengatakan, kalau kalian lihat ada orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih, sudah tinggalkan. Ya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ya. Tegas kan? Ya. Kata Syekh, ya akhi, idza ra'aina 'indaka syubah wa dhalalat anta muttahim. Kata Syekh, wahai saudaraku, idza ra'aina 'indaka syubah, kalau kami lihat pada dirimu ada syubhat wa dhalalat dan ada kesesatan, anta muttahim, kamu dalam posisi tertuduh. Ya. Paling tidak, ya kan, posisinya apa? Tertuduh. Ya. Kalau kita melihat ada orang lain melakukan kesalahan jelas, ya, melakukan kedustaan jelas, maka paling tidak posisi dia adalah tertuduh di sisi kita, ya kan? Paling tidak tertuduh. Nah, dan itu sudah cukup untuk kemudian kita membuat jarak dengannya. Ini penting untuk kita ketahui, ya. Sekalipun misalnya ada atau orang yang dimaksud itu ahlus sunnah, ketika dia berdusta, ketika dia jatuh dalam kesalahan, jelas, nyata, diketahui, bahkan didengar kesalahannya, berarti posisi dia sekarang dalam keadaan apa? Tertuduh. Ini sudah bisa menjadi alasan untuk kita kemudian berhati-hati, jaga jarak. Oh, dia posisinya tertuduh sekarang. Apa yang kita lakukan bukan berarti vonis kalau dia jadi ahli bid'ah, tidak. Alasan kita jaga jarak karena kita tahu ini dusta ini, dan diulang-ulang kedustaannya. Didengar oleh banyak orang kedustaannya. Ini salah, ini dijatuh dalam kesalahan. Ini membuat kekacauan. Tahu. Ini sudah cukup sekali lagi menjadi alasan untuk kita jaga jarak. Kenapa? Karena dia dalam posisi apa? Tertuduh, muttahim. Nah, penting, ya. Ini kita pahami agar kita bisa menyikapi segala sesuatu dengan benar sesuai kaidah. Ya. Kata Syekh, kalau kami melihat pada dirimu ada syubhat, ada kesesatan, maka kamu dalam posisi tertuduh. Ya. Tanpa harus diketahui dulu niatmu apa, tujuanmu apa. Allah hadarona minka, Allah memberikan peringatan kepada kami untuk waspada terhadapmu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadarona minka, demikian pula Rasulullah telah memberikan peringatan kepada kami untuk waspada darimu. Kaifala nuhadzir minka, maka bagaimana kalau kemudian kita tidak waspada darimu, sedangkan Allah dan Rasul saja suruh apa, menyuruh kami untuk waspada darimu. Wa kaifa nuhsinu bika dhann, dan bagaimana bisa kami memberikan husnudzon kepadamu. Wa qad nabbahanallahu ila su'i qasdika, sementara Allah telah mengingatkan soal jeleknya maksud dan tujuanmu. Kan jelas Allah bongkar maksud dan tujuan ahli bid'ah. Apa itu? Ibtigha'al fitnah wabtigha'a ta'wili, ingin membuat kekacauan, ingin memelintir dan menafsirkan ayat-ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Sudah, itu sudah warning dari Allah buat kita. Mengapa kemudian kita harus husnudzon? Ya, sedangkan Allah saja sudah kasih apa? Warning. Nah, bahkan haddara Rasulullah minka, Rasulullah pun sudah mengingatkan bahaya yang timbul darimu. Qala kemudian falladhi yahtarimul manhaj as-salafi wa yahtarimul aqidata as-salafiyyah wa yahtarimu ahla hadzal manhaj sabiqahum wa lahiqahum kaifa yuhsinu dhon wa yarkanu ila ahlil batil. Maka orang yang menghormati manhaj salaf, menghormati akidah salafiyah, menghormati orang-orang yang berpegang teguh kepada manhaj ini, baik yang terdahulu maupun yang datang kemudian, bagaimana bisa kemudian memberikan husnudzon dan condong kepada ahlul batil. Nah, kalau ada seorang yang mengaku menghormati manhaj salaf, menghormati akidah salaf, menghormati para pengikutnya, tapi kemudian husnudzon kepada ahli bid'ah, ya, memberikan kepercayaan kepada ahli bid'ah, maka ini sesuatu yang kontradiktif, ya. Nah, sesuatu yang enggak bisa diterima. Nah, waqala hafizahullah, kemudian beliau hafizahullah taala Syekh Rabi mengatakan di akhir pernyataannya, fal hadharu min ahlil bidai wa bughdhuhum wa hujranuhum wa muqata'atuhum huwa as-sabilus sahihu li himayatil asihha min ahli sunnah min al-wuqu fi fitnatihim wa tasahulu ma'ahum wa husnu dhon bihim wa rukun ilaihim huwa bidayatun fi tariqid dhalal. Mewaspadai ahlil bid'ah dan membenci mereka serta menghajar, memboikot mereka dan memutuskan hubungan dengan mereka adalah jalan yang benar untuk menjaga orang-orang yang masih sehat, masih lurus dari kalangan ahlus sunnah. Minal wuku fi fitnatihim, dari terjerumus ke dalam fitnahnya. Jadi sikap kita ketika waspada dari ahlul bid'ah, membenci mereka, menghajar mereka, memutuskan hubungan dengan mereka, itu dalam rangka menjaga ahlus sunnah yang masih apa? Bersih, masih sehat. Menjaga dari fitnahnya ahlul bid'ah. Nah, jadi melindungi umat pada umumnya. Wattasahul ma'ahum wa husnudzon, sedangkan sikap bermudah-mudah kepada ahlil bid'ah, husnudzon kepada mereka, condong kepada mereka, bidayatun fi tariqid dhalal, adalah merupakan permulaan jalan menuju kesesatan. Waliyadzubillah. Jadi hati-hati. Jangan bermudah-mudah sikap terhadap ahlil bid'ah. Jangan husnudzon kepada mereka. Enggak perlu condong kepada mereka, karena kata Syekh itu semua merupakan permulaan menuju jalan kesesatan. Nah, waliyadu billah. Khotil kiram rahimani wa rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum ala taksir. Naktafi bihadal qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.